saja dulu. Bila kamu jatuh cinta kepada diriku, don't tell me love, jangan merayuku. Soal cinta aku lebih tahu dari kamu. Tell me love, tahan saja.